Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-khamis, yang hadis kelima dari bab al-mubadarah ila khairat. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yawm Uhud. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil satu pedang di hari perang Uhud. Faqala, dan beliau berkata, man ya'khudhu minni hadha? Siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Babasatu aydiyahum, maka mereka pun semuanya membentangkan tangan-tangan mereka. Kullu insani minhum yaqulu ana ana, semuanya berkata saya, saya. Ia mengambil pedang tersebut. Para sahabat sallallahu alaihi wasallam mengira bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mensyaratkan sesuatu. Tentunya mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang pemberani, sedang di medan jihad, di perang Uhud. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil pedang dan menawarkan, mereka pun ingin, dan mereka akan gunakan di dalam peperangan. Namun ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajukan syarat. Kata beliau, qala faman ya'khudhuhu bihaqqih, siapa yang mau mengambilnya tapi dengan haknya, dia bisa menunaikan haknya. Iya. Fa'ahjamal qawm, maka al-qawm ini para sahabat Rasulullah SAW semuanya, mayoritasnya terdiam, tidak lagi membentangkan tangan mereka karena kekhawatiran mereka ya tidak bisa menunaikan hak yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Dujanah radhiyallahu anhu, maka ketika itu berkatalah Abu Dujanah radhiyallahu anhu, ana akhudhu bihaqqih, aku yang akan mengambilnya dengan menunaikan haknya. Fa'akhadahu, Abu Dujanah pun radhiyallahu anhu mengambil pedang tersebut. Fafalaqa bihi hamal musyrikin, beliau pun ia mematahkan, menghancurkan hamal musyrikin. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, yakni ru'usuhum, kepala-kepala mereka. Khairul rahimun rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bagaimana sahabat yang mulia Abu Dujanah radhiyallahu anhu ya bersegera ya di dalam kebaikan. Beliau merasa mampu untuk bisa menunaikan haknya, ya beliau pun mengambil pedang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk kemudian maju ke medan tempur, ia menunaikan hak yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun satu masalah yang perlu kita ingat, yang diingatkan Syaikhul Islam rahimahullahu taala, di dalam amal-amal kita, yaitu Kata beliau, pentingnya isti'anah billah di dalam beramal. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dalam hadis ini dalil ala annahu yanbaghi lil-insan an yubadir bil khair wa la yata'akhkhar wa yasta'in Allah azza wa jalla. Dalam hadis ini dalil seorang hendaknya bersegera dalam kebaikan, tidak menunda-nunda, dan dia minta pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ini penting kata beliau rahimahullahu taala, wa huwa idza sta'ana Allah wa ahsana bihi dhanna a'anahu Allah. Ya, seorang apabila dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah, Allah akan menolongnya, maka a'anahu Allah, Allah akan menolong dia, akan membantu dia. Ya, minta bantuan kepada Allah, berhusnudzan kepada Allah, dan maka Allah akan memberi bantuan kepadanya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, katsirun minan nas rubbama yastakthiru ibadah aw yara anna 'azimatun yasta'dhimuha. Banyak orang kata beliau menganggap iya, banyaknya macam ibadah. Atau dia menganggap iya, besarnya satu ibadah sehingga ketika dia menganggap besar, dia pun yanqus 'ala qibai, dia mundur, tidak jadi melakukannya. Kata beliau, walakin yuqal linsan, dikatakan kepada orang seperti ini ketika dia menganggap satu amalan itu besar sehingga ia merasa tidak mampu melakukannya, istain billah, tawakkal 'ala Allah. Ya, hendaknya engkau minta tolong kepada Allah, minta bantuan Allah untuk melakukan amal tersebut, kemudian tawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertekad kuat, kemudian minta pertolongan bantuan dari Allah, maka kemudian tawakal kepada Allah, maka Allah pun akan membantunya. Yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, dalil menunjukkan husnu riayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagusnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memperlakukan para sahabatnya, berbuat ya kepada para sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan pedang ini kepada satu orang tertentu. Beliau menyodorkannya kepada semua orang. Tetapi beliau syaratkan yang mau mengambil adalah seorang yang hendaknya mau menunaikan hak tersebut. Di antara faedah hadis juga ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, menunjukkan dibolehkan. Ya, bahkan dianjurkan seorang ya pimpinan pasukan, seorang yang sedang di medan jihad, seorang yang memimpin pasukan untuk memberikan tasjid, ya memberikan dorongan semangat kepada orang-orang yang dipimpinnya ya untuk maju menghadapi musuh. Ya, dengan diberikan senjata, diberikan pedang dan semisalnya, ya kemudian diberikan semangat, dorongan semangat untuk maju ke medan laga. Di hadis yang ke-6, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membawakan hadis yang masyhur atau ucapan sahabat, nasihat seorang sahabat yang mulia Anas bin Malik, yang kemudian beliau menyandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk hadis yang marfu. Kata beliau, An Zubair bin Adi qala atayna Anas bin Malik radhiyallahu anhu kami datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fashakawna ilaihi ma nalqi au ma nalqa min al-hajjaj. Kami pun mengeluhkan, mengadukan kepada Anas bin Malik apa yang kami jumpai dari Al-Hajjaj, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya, seorang yang zalim, mubir. Faqala, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, isbiru, ya bersabarlah kalian, fa'innahu la ya'ti zamanun, sesungguhnya tidaklah ada, tidaklah datang satu zaman, satu masa, illa walladhi ba'dahu, kecuali masa yang setelahnya, syarr minhu, lebih jelek daripada masa yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, dan aku dengar ini dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Sebutan min rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa asar ya para sahabat Rasulullah SAW berkait dengan riwayat ini. Mungkin lebih baik yang kita bacakan nanti malam untuk ikhwah yang lain insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.